بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزني أذكر الله مسألة تقوى مسألة yang sangat panjang sekali. Tapi malam ini hanya bagikan poin-poin yang moga itu bisa memberi motivasi kita untuk senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berazam untuk sering thalabul ilmi. Selagi ada kesempatan maka lakukanlah di manapun dalam thalabul ilmi. Ya. Karena itu yang akhir zaman ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sebuah riwayat lain ketika fitnah terjadi akhir zaman, kaifa antum idza labisatkumul fitnah, bagaimana keadaanmu ya apabila nanti datang fitnah menimpa kalian. Ya, ini fitnah yang diamalkan orang, saking panjangnya orang mengamalkan fitnah ini sampai-sampai yang fitnah ini dijadikannya sunnah. Bahasa ringkasnya, orang mengamalkan bid'ah mulai dari kecil sampai besar, sudah tua pun masih mengamalkan, kembali lagi jadi anak kecil masih mengamalkan itu. Sampai-sampai menganggap yang diamalkan itulah yang sunnah. Lalu, kata Ibn Mas'ud, ketika sunnah yang fitnah yang dianggapnya sunnah itu ditinggalkan orang, mereka katakan ghayyirat sunnah, ditinggalkan sunnah, mereka tidak cinta sunnah. Kira-kira hari itu hari ini lah, persis hari ini orang mengamalkan sesuatu yang bukan sunnah lalu dianggap sunnah, begitu kita tidak melakukannya lalu dianggap kita meninggalkan sunnah, padahal itu memang bukan sunnah. Lalu ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah saya, ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Muqaddimah Qiyam Ramadan. Ada di situ riwayat ini disebutkan tentang fitnah akhir zaman. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata beliau, apabila banyak ya, apabila ulama kalian telah pergi, وَكَسُرَ جُهَلَاءُكُمْ, orang jahil kalian banyak, khatib penceramah banyak, anak kecil pun menceramah, baru bertobat langsung jadi ulama besar. Bayangkan antum langsung beri fatwa. Allah ikhwan, dan itu tanda hari kiamat. Dia belajar dulu sebentar baru tobat, langsung beri fatwa, langsung beri ini ya. Juhala, banyak pemimpin tapi sedikit yang amanah. Sudah itu apa lagi? Banyak khori tapi sedikit yang paham. Kalau belajar tafsir semangat semuanya, tapi sudah belajar akidah mulai benam-benam semuanya. Sampai-sampai Iblis memberi fitnah kepada setiap orang kalau kita ngaji akidah. Apa dia bilang? Itu aja tuh. Paling-paling tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bayangkan cara Iblis membuat orang bosan. Akidah paling tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sampai satu ketika saya asal ngaji, Ustaz Ali itu gitu. Jadi saya bilang, kenapa? Kalau itu saya sudah hafal Ustaz, kata dia. Saya sudah banyak baca kitab-kitab akidah, paling-paling tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau antum sudah hafal kaji, ya payahlah saya nak ngajar lagi. Sebab kaji sudah hafal semua. Tapi saya tanya satulah, bisa tak antum terangkan kepada saya tentang ta'til falasifah wa ta'til mu'tazilah? Apa tu? Katanya sudah tamat. Eh? Ta'til falasifah tak tahu, ta'til mu'tazilah tak tahu. Tahu tak tentang tahriful lafzi wa tahriful ma'nawi? Tauhid asma wa sifat. Tahu tak tentang lafaz-lafaz tauhid dalam tauhid asma dan sifat? Nah, maka itu yang antum dapatkan itu baru kulit-kulit, belum masuk ke dalam. Kenapa itu? Itu aja tak hafal. Kenapa nak menambah yang lain? Karena dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau engkau ingin Allah dan Rasul ditolak orang, bicaralah pada dia di luar akalnya. Maka ilmu Rabbani mengajar orang sesuai tingkat akalnya. Bukan nak menunjukkan kehebatan dirinya. Sesuai akal agar dakwah itu sampai kepada orang dengan batas akalnya. Semakin faham dia, masuk lagi. Faham lagi, masuk lagi. Faham lagi, masuk lagi. Sehingga dia nanti bisa membedakan antara yang baik dengan yang baik, mana yang paling baik. Antara buruk dengan yang buruk, mana yang paling buruk. Tahu dia meletakkan posisinya. Kadang kita baru tahu baik dan buruk saja. Kita tak tahu buruknya yang mana-mana. Ini sunnah. Betul? Solat pakai sandal sunnah tak? Sunnah atau bukan? Sunnah. Pernah tak untuk solat pakai sandal? Ingkar sunnah itu. Kan tak mungkin. Solat pakai sandal sunnah. Hadis mutawatir ikhwan. Tetapi bagaimana tatbik amalan sunnah? Itu dia. Ketika amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Wah. Amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Kalau antum amalkan menimbulkan fitnah, tunda pengamalan. Kalau antum solat di Masjid Agung pakai sandal, timbul fitnah tak? Tunda. Jangan ngamalkan. Sunnah sandal orang naik kepala antum. Itu masalahnya. Lihat dulu. Tapi antum di Mekah. Selamat antum masuk. Masih di antum solat di pelantaran. Ada sesuatu, kenapa lu harus buka pakai aja? Kan lihat dong posisinya. Kenapa? Pemahaman, tingkatan itu seperti, nah, seperti itu tadi. Banyak. Ada. Otip banyak, bicara banyak. Tapi ilmu sedikit. Pada semuanya. Sudah itu apa? Yufaqihu bi ghairi din. Mereka memperdalami bukan ilmu agama. Nih mahasiswa yang kuliah. Kira-kira berapa persen ilmu yang antum dapat mulai dari SD sampai tamat kuliah itu yang antum praktikkan dalam hidup? Ada 10%? Nah, ada ikhwan. Kalau antum sudah kuliah belajar 15 tahun, berapa tahun usia antum terbuang? Antum cuma memanfaatkan 1,5 tahun dari usia antum. Usia lain, kebuang semua untuk belajar ilmu, banyak yang tak antum praktekan. Coba belajar Islam. Hari ini antum belajar wudhu, langsung praktek. Tapi orang tak nak belajar itu. Itu yang aneh. Sebab masa depannya tak terjamin. Itu masalahnya. Kalau kita tanya, yakin antum masa depan terjamin? Coba, antum kuliah. Untuk apa masa depan? Yakin antum jadi sarjana? Belum tahu, Ustaz. Sebab bisa mati dengan jalan. Sadar antum? Taruhlah antum jadi sarjana. Yakin antum dapat kerjaan? Belum tahu juga. Okey, dapat kerjaan. Yakin tak gaji antum besar? Belum tahu juga. Kalau gaji antum sudah besar, yakin tak antum orang tua antum bisa menikmati? Belum tahu juga. Mati yakin tak? Yakin Ustaz. Wallah ikhwan, sesuatu yang antum ragukan, belum tentu jadi sarjana, belum tentu nanti dapat kerjaan, belum tentu gaji yang besar, orang tua kita belum tentu menikmati, belum tentu hidup bahagia, antum sudah pertahankan, antum korbankan usia, tenaga, harta, semuanya untuk sesuatu yang antum ragukan, kematian yang pasti. Kenapa antum tidak pernah berusaha untuk mempersiapkannya? Orang bodoh, orang pintar, pintar-pintar bodoh. Tengok. Apilih, saya tak mengatakan orang bodoh dah. Saya cuma menyampaikan begitu saja. Sebab orang pintar kata Rasulullah adalah orang yang mengingat kuburan dan apa yang ada di balik kuburan. Itu orang pintar tu. Tapi jangan salah paham pula. Semenjak disuruh ingat kuburan, makan tak nak, minum tak nak. Makan? Dahlah, besok mati juga pak. Hai. Payah juga, berbaju. Sudahlah pak, besok kalau mati tak pakai baju juga lah pak. Tentu pak, kita bilang, kau kalau nak mati, mati aja lah cepat. Jangan menyusahkan orang aja. Jangan salah paham. Itu dia baterainya datang. Nah, kita lanjutkan. Jadi panjang masalah takwa. Ini fitnah terjadi hari ini. Yupakihu bi ghairid din. Orang berlomba-lomba, orang kalau masuk pondok. Ini kisah aja ya, bukan mungkin tak terjadi lah. Ada orang masuk pondok, diminta izin sama ustaz pondok, ustaz. Kalau dapat ustaz, duit yang 750 ribu itu 3 kali bayar lah ustaz. Kenapa bu? Kan pondok ustaz, kata dia. Oh gitu pondok. Kenapa bu? Ada duit? Tak ada duit? Bukan tak ada duit ustaz. Anak saya baru masuk kedokteran 75 juta kontan ustaz, kata dia. 75 juta kontan. Masuk pondok 750 ribu 3 kali bayar. Allah. Apa pasal ini orang? Hah? Itu penyakit. Lalu mana sekolah kita nak apa? Kalau ustaz tu zuhud aja semuanya. Hah? Kalau tak ustaz boleh tak zuhud? Ya? Ustaz tak boleh pakai mobil. Kalau pakai mobil tak zuhud namanya ustaznya. Kacau dunia di mana? Karena ikhwan yang zuhud itu paling rendahnya memanfaatkan dunia untuk akhirat. Semua orang bisa buat. Antum jadi orang kaya, itu tahapan kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk akhirat kita. Itu sudah kezuhudan itu namanya. Nanti meningkat lagi meningkat. Sampai orang tidak ada lagi di hatinya dunia. Walaupun di genggamannya itu ya, dunia. Mereka di genggamannya dunia, tapi di hatinya tak ada dunia. Lihat kalau para sahabat khalifah. Di genggamannya dunia ya sih. Di genggamannya dunia, tapi di hatinya tak ada dunia. Beda dengan kita. Kita tak ada di genggaman kita dunia, tapi di hati kita dunia. Sampai solat pun dunia itu kita bawa. Tengok keadaan kita. Suruh Rasulullah kalau umat solat banyak mengingat mati, kita banyak mengingat piti. Sama itu beda tak? Lain disuruh, lain yang diingat. Karena manusia itu berpikir terbalik. Disuruh panjangkan, dia pendekkan. Disuruh pendekkan, dia panjangkan. Itu terbaliknya untuk orang. Coba lantung. Perempuan suruh pakaian panjang, dipendekkan. Dia sependek-pendeknya. Laki-laki suruh pendekkan, dipanjangkan. Dia sepanjang-panjangnya. Tak terbalik itu nama berpikir. Perhatikan. Yang kedua, takwa nanti panjang jangan salah. Yang kedua adalah watbi sayyatan hasanatan tabuha. Ikutilah perkara yang buruk dengan kebaikan. Ini bukan berarti macam pengampunan dosa maling lalu minta maaf. Enggak gitu. Tapi kalau kita sudah terlanjur melakukan keburukan, yang pertama sekali kebaikan yang kita lakukan adalah bertobat. Maka dia akan menghapuskan keburukan itu. Wasari'u ila maghfirati bi rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan menuju surga-Nya. Segera bertobat kepada Allah. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilayhi fi yawmin atubu Allah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat istighfar kepada Allah setiap hari sampai 100 kali. Kullu bani adam khata'a wa khairu khata'i at-tawwab. Setiap manusia salah dan setiap orang yang salah yang terbaik adalah mereka bertobat dari kesalahannya. Suatu ketika Imam Hasan dan Basri berkata kepada orang tua, wahai orang tua sekalian, kata Imam Hasan al-Basri di majlis ilmunya, tanaman kalau sudah tua kira-kira diapakan? Kalau bahasa kita sederhananya, padi kalau sudah tua diapakan lagi? Semua orang tua mengatakan saatnya untuk dituai. Lalu Imam Hasan al-Basri memandang anak muda semuanya, wahai para pemuda sekalian, ingatlah oleh kalian bahwasanya tanaman itu kadang-kadang sudah dipetik sebelum tuanya. Wallahi ikhwan. Apa itu? Kematian. Imam Fudail bin Iyad melihat saudaranya bertanya, wahai saudaraku berapa umurmu? Lalu saudaranya mengatakan, temannya mengatakan umurku 60 tahun. Imam Fudail katakan berarti engkau telah berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala semenjak 60 tahun yang lalu, boleh jadi engkau semakin dekat ke haribaan Allah. Temannya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam Fudail katakan lagi, tahukah engkau makna yang engkau ucapkan? Tengok ikhwan, sebab kita ni pandai banyak ucap tapi tak tahu tuntutannya. Saya contohkanlah, banyak yang ucap salam tapi tak tahu apa yang dituntut dari ucapan salam. Assalamualaikum juga, itu jumpa kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu lewat kawan tu. Ah, tengok kawan. Itu penipu tu kata dia. Pembohong tu. Tadi baru ucap salam. Jadi apa makna salam yang diucapkan tadi? Baru aja lewat itu, sudah mulutnya tidak lepas dari memfitnah, meribah saudaranya tadi. Seharusnya kalau dia ucapkan Assalamualaikum waalaikumsalam, apa tuntutannya? Wahai saudaraku, semoga engkau selamat dari lisanku dan tanganku. Lalu kita katakan juga, semoga engkau juga selamat dari lisanku dan tanganku. Karena orang muslim, man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Tapi tak lewat, sendal kita pun lewat. Mentang-mentang mata kaki tak nampak, main sarung aja semua sendal. Oh, mata saya tak nampak, mata kaki. Maka itu sarung kaki sendal hilang. Nah, ketika ini tanya, ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucap, kita dari Allah, kembali kepada Allah, tahu dah kau maknanya, tuntutannya. Ada apa? Kata saudaranya. Temannya, Imam Fudail katakan, kalau kita sudah sadar, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan semua nikmat yang Allah berikan kecuali Allah minta pertanggungjawaban. Wallahi khan, cuba perhatikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu kadam ibnu adam yaum al-qiyamah, tidak bergeser telapak kaki Adam hari kiamat menuju sirat, hatta yusal, sampai dia ditanya an umrihi fima afnahu, umurnya ke mana dia habiskan? Apa di meja dia minum? Apa di lapangan futsal? Ya? Apa di tempat pancingan? Atau di papan catur? Olahraga paling berat di dunia. Catur. Benteng diangkat. Kuda dijalankan. Yang tak ada kaki, ha? Raja lumpuh dibela-bela. Itu pekerjaan paling susah di dunia, kan? Oh, itu yang kita kerjakan tu. Kita bilang makin luas otak kita. Tidak. Orang main catur tu otaknya sekecil papan catur. Makin kecil papan catur tu, makin kecil dia mungkin. Tidak luas dia. Luas baca Quran, baca hadis, luas pikiran kita tu. Tapi kalau itu tidak luas, kita makin kecil. Apalagi anak catur tu gini kan ada yang model kecil-kecil dalam kantong tu kan. Anda kalau sempat main baca itu, waduh, tambah kecil otak tu. Kecil lah tengok. Ha? Tengok. Takkan ditanya di mana umur? Umur muda kita. Ya Imam Hasan Al-Basri katakan, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, innama antumul yaum. Kalianlah yang waktu itu. Kalianlah yang hari itu. Ila zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila hilang satu hari, hilanglah sebagian dari diri kalian. Imam Syafi'i katakan, antaz zaman wa in salahta salah az-zaman wa in asa'ta sa'az-zaman. Kalianlah yang zaman. Apabila kalian baik-baik zaman itu, apabila kalian buruk-buruklah zaman itu. Disebut zaman jahiliyah. Orang hidup dalam kejahilan. Hari ini juga bisa hidup dalam kejahilan. Tinggal kira waktu mana kita manfaatkan. Ditanya itu. Jangan kita menganggap duduk kita semua yang ditanya, dicatat. An umri fima afna. Sudah itu ditanya lagi an ilmi, tentang ilmunya. Batu es. Ini baterainya agak lain sikit, Pak. Ini kurang batu es kuat betul. Ya. Jadi sudah itu ditanya tentang ilmu. Ilmu yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu agama. Tidak ada hubungannya dengan ilmu dunia. Tapi tidak dilarang belajar ilmu dunia. Tapi ilmu yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dan perkataan para ulama itu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian, yang orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu beberapa derajat. Ini yang disebutkan tentang ilmu agama. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardiya. Barang siapa keluar rumah untuk memahami ilmu agama, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man minkum man yattabi'una fi baitin min buyutillah yata'allamu al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum min khaffat 'alaihi malaa'ikah wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihi sakinah. Disebutkan tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah yang ta'allamuna al-Quran, mereka mempelajari Quran وَيَتَدَرَسُ بَيْنَهُمْ مَلَيْكَ مَنْ تَدَرُسْنَا إِلَّا خَفَرْ عَلَيْهُمْ مَلَيْكَ kecuali mereka menempatkan sayapnya وَتَنَزَلَتْ عَلَيْهُمْ سَكِينَ diturunkan kepada mereka ketenangan وَقَسِيَتْ أُمُرْ رَحْمَةِ ini tidak ada lain adalah ilmu agama bukan ilmu umum walaupun ilmu umum tidak dilarang tapi yang pokok adalah ilmu agama طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيدَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin ilmu agama. Ada pun ilmu umum, perlu kipayah saja. Tapi sekarang apa yang terjadi? Berubah tak? Belajar agama itu yang jadi perlu kipayah. Belajar umum, semuanya susah payah. Itu tengok. Terbalik. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza tabayya'tum bil ina wa akhadhtum asnab al-baqa wa raditum bil dhahab wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum az-zulla la tanzu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan ina, lebih cinta pada pertanakan, lebih cinta pertanian, cinta dunia wa taraktum al-jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, nuntut ilmu, itu sallallahu alaikum az-zulla ditimpakan kepada kalian penyakit kehinaan. La tanzi'uhu tidak dicapai kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali ke agama kalian. Pastikan ditanya tidak umum ilmu sudah berilmu ditanya beramal tak? Kadang-kadang ada punya ilmu tak ada amalan. Ali bin Abi Thalib katakan ilmu itu dipanggil dengan amalan apabila dia tidak diamalkan ilmu itu akan hilang. Amalkan dia, dia akan datang. Itu ilmu. Sudah tu ditanya tentang harta. Dari mana kita dapatkan, kemana kita infakkan. Ditanya harta kita. Sudah tu ditanya tentang jasmani kita. Orang kalau masalah jasmani, Pak. Betul-betul dijaga. Kalau namanya olahraga tu segala bentuk. Pagi, dari pagi, tengah hari, lah main futsal lagi. Habis asar, solatnya juga. Habis asar tu lah main sepak bola. Habis maghrib lah main tenis meja. Habis isyak lah main badminton. Allah, olahraga setiap hari. Tapi pelupanya setengah mati. Apalagi hutang. Paling cepat lupa. Lihat keadaan. Sehingga orang Arab bersair. Ya khadiman jismi kam taskali khidmati. La atatlubu ribha mimma fihi khusran, wahai orang yang jadi budak bagi jasmani. Berapa kesedihan yang sudah kalian derita karena sakit jasmani, sakit ini, sakit itu, pening kepala ini, ya? Orang takut sakit, Pak. Mati apa guna ditakuti? Orang mati itu bukan kena sakit. Orang mati kena ajal. Bukan kena sakit. Kalau orang mati itu kena sakit, tak guna dibuat rumah sakit. Sebab setiap orang mati, sebab orang sakit, mati. Jadi orang mati itu bukan kena sakit. Orang mati kena ajalnya sudah sampai. Mati dia. Ada orang tak sakit dah. Mati juga dia. Ajalnya lah sampai. Jadi jangan takut. Kalau ada sakit, itu sudah ujian Allah. Maka itu kita berobat. Apakah berobat itu karena takut mati? Jangan. Kita berobat karena ingin menjalankan sunnatullah. Ingin sehat, kita berobat. Bukan karena takut mati. Ada orang sudah berobat lama-lama, sembuh 3 hari. Sudah pun mati. Ada. Kalau dia takut mati, lebih baik dia tak berobat. Nunggu aja mati. Tak banyak habis duit. Mati. Jadi jangan takut, jangan minta juga penyakit. Kalau sudah Allah bagi penyakit, nikmati. Kalau payah diet, langsung datang obat dari atas, obat diet. Apa? Diabetes. Diet namanya kan? Diabetes. Nikmati saja. Lagi apa? Lagi diet apa? Diabetes. Oh, mau? Nah, gitu. Kalau mau, minta lah kata tuh. Biasa. Nah, sudah ditanya begitu orang ini tadi, kalau gitu sudah bersiap tak? Temannya kata, bagaimana saya harus bersiap? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah, maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Illa man taba, kecuali orang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Maka perhatikanlah, waktu kita masih dibagi Allahnya, usia kita masih ada, gunakan usia kita itu untuk mengerjakan kebaikan. Semoga akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan. Yang keburukan itu pun akhirnya dinilai Allah dengan kebaikan. Kena ini janji Allah. Hati-hati kita dengan keadaan demikian. Itu hak pada diri kita. Kemudian bagaimana kita bergaul dengan manusia? Rasulullah katakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Abdullah Mubarak katakan, saya belajar hadis 20 tahun. 20 tahun dia belajar hadis. Tapi saya belajar akhlak adab 30 tahun. Antum bisa bayangkan, Pak. Belajar hadis 20 tahun lebih belajar adab 30 tahun. Kadang-kadang ada orang ustaz pun tak punya adab sebenarnya. Kenapa? Ilmu ada, iya, tapi adab tak punya dia. Hati-hati. Ada orang belajar dengan Imam Ahmad tidak mencatat. 20 tahun, 50 tahun dia belajar, saya tidak pernah mencatat dalam majelis Imam Ahmad. Lalu apa yang kau ambil? Saya hanya ingin mengambil akhlaknya Imam Ahmad. Subhanallah. Kalaulah akidah yang baik itu kita ibaratkan batu cincin dah. Sebab contoh tu yang dekat-dekat sikit dah. Kalau yang jauh-jauh agak susah kita contoh. Batu cincin lah. Sebab batu cincin sedang marak sekarang ni. Ini bukan berarti dilarang pakai cincin. Rasulullah punya cincin tak? Punya. Yang salah tu ikhtikat di balik cincin tu. Itu yang salah. Tapi masalah untuk pakai pun tak masalah. Tak sebesar kepala batu cincin untuk pakai. Yang masalah tu ikhtikat. Saya betul-betul lah. Semenjak pakai batu cincin ni, aduh, betul-betul dagangan laris lah, kata dia. Waduh, kalau begitu penjual batu cincin tak jual batu cincin lagi. Sebab dagangan laris. Tengok, di mana-mana. Di Pekanbaru, saya tak tahu apa sampai demam macam ini orang. Itu tak ada kesepakatan tu. Tak ada konferensi. Langsung aja semuanya menerima. Batu yang buruk-buruk di parit, tuan. Diambil dia, dicuci dia. No. Tak ada ngasah batu sampai mengkilat. Antum cuba bayangkan, kalau punya istri umur 25 tahun, bentuknya sama dengan 52 tahun. Cuba istri ini antum poles, balikkan dia lagi semacam umur 25 tahun. Kan mantap tu, ha? Batu cincin. Yang tak apa bentuk sampai begitu cantik. Sudah cantik tu, lebih banyak mencium itu daripada mencium anak bini. Allah, betul-betul lah manusia. Ini bukan saya melarang orang pakai batu cincin. Cuma saya jadi aneh aja dengan orang. Tengok, Rasulullah. Kalau batu yang paling mulia, batu apa? Hajar Aswad. Batu dari surga. Kenapa sahabat merebut membuat Hajar Aswad jadi batu cincin? Sehingga di antara orang sibuk-sibuk naik haji. Kenapa kau diam? Hajar Aswad. Tak ini. Hajar Aswad. Banyak udah kan? Payah orang cium, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad ini. Dapat duit. Allah ya Tuhan. Anggaplah, batu permata yang paling indah. Akidah yang baik, batu permata yang paling indah. Tapi batu permata yang paling indah, kalau antum ingin jadikan cincin, antum harus ikat dengan ikatan yang indah. Kalau antum dapat tali rapia di selokan itu, antum ikat batu cincin tadi, baik-baik. Antum cerita, nih, batu paling mahal. Yakin tak orang? Yakin atau tidak? Tak yakin orang yakin. Kalau antum punya akidah baik, betul, akidah antum baik. Quran dan sunnah, tapi perangai antum tak baik. Tak ada orang tertarik pada antum. Tengok, Pak. Tadi tu tadi orang. Jenggot boleh mantap, Ustaz. Tak Kalau orang kelingking betul, telunjuk lurus, kelingking berkait, dia hidung lurus, jenggot berkait itu dia. Tengok, tak ada akhlak itu membuat orang tertarik. Kalau kita ingin buat orang yang tertarik dengan akidah yang mulia ini, dengan akidah yang sahih ini, dia harus dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Baru jadi. Baru jadi. Ini tidak. Mentang-mentang akidah baik, semua orang jadi salah. Adab tak ada, semua tak ada. Tak ada orang tertarik, kan? Yakin. Antum lihat sebagian orang, kalau kita tengok akidahnya rusak, betul. Tapi kenapa orang jadi tertarik pada dia? Kerana dia pandai bahasa yang lembut, pandai yang ini. Kita tidak pandai. Tidak ada. Memperhatikan tetangga pun tidak. Kita tahu umpamanya amalan dan amalan bid'ah dalam kematian. Tapi kita sama sekali tak pernah menunjukkan yang sunnahnya dalam kematian. Begitu ada orang kemalangan, kenapa tak kita dulu datang, mendatangi, bantu dia ini-ini. Kita tak ikut-ikut dengan yang bid'ahnya, kita ikut datang ke kuburan, kita ikut menggali kuburan, kita ikut ini. Ketika orang malam-malam ada acara kenduri, kita pagi sore-sore lah datang ngasih makanan. Orang datang makan, kita datang antar makanan. Kenapa kita contohkan? Mak bu, saya tak bisa datang malam, ya? Ini saya kasih makanan. Ini tidak, sampai tetangganya mati pun sebulan kita tahu juga. Bapak kau mana? Bapak yang mana pak tadi? Kau ada berapa bapak? Bapak saya satu. Bapak yang mana lagi? Yang satu itulah mati pak. Oh, mati malam tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sebulan baru tahu. Apa pasal kita bisa tak tahu? Tengok, saya Islam Ibn Taymiyyah akhlaknya, ikhwan. Jangan orang bilang, oh keras saya Islam, ini saya Islam. Kunda wa salam keras, itu aja yang ditiru. Lembutnya para ulama tak pernah ditiru. Saya Islam Ibn Taymiyyah ketika musuh pembuyutan, tukang fitnahnya meninggal. Imam Ibn Qayyim menyampaikan berita, ini musuh sudah mati. Dengan nada yang gembira, saya Islam marah. Kenapa engkau senang dengan kematiannya? Apakah engkau kira kalau dia mati gantinya lebih baik daripada dia? Tidak. Lalu Syekh Islam mendatangi rumah musuhnya. Syekh Islam katakan, hari ini bapakmu sudah tidak ada. Akulah orang tua kalian. Lalu didoakan oleh keluarga musuh. Bayangkan nanti. Kita. Anak mungkin kalau macam itu matilah kau situ. Baru tahu kau ya. Siapa saya? Kualat kau. Melawan-lawan. Ini orang sunnah ni. Jangan dilawan kau. Aduh, rusak. Kenapa itu akhlak kita? Ada kelembutan. Ini orang. Kalau ada orang yang perlu kita kasihan, saudara kita yang tidak mengerti sunnah. Kalau begitu, ada cara mendakwahkan kepada dia dengan kelembutan akhlak mulia. Lalu saudara-saudara yang kita mulai mengintai sunnah, ada adabnya, dudukkan dia dengan persinya, yang tua dudukkan dengan tuanya, yang jabat dudukkan dengan jabatnya. Itu adab Rasulullah. Pemimpin datang, pemimpin kaum datang, di hadapan Rasulullah didudukkan di dekat Rasulullah. Yang tua mentang belajar sama kita, yang tua tetap jadi murid ini. Tidak ada punya adab. Membuat adab itu dikagumi orang. Ada adabnya. Buktikan, akidah kita salah, perangai juga kita harus salah. Jangan akidah salah, perangai tukang sulap. Apa kediamanan? Antum perhatikan. Orang datang ke Indonesia ini pedagang dari Gujarat. Memangnya penceramah dari Gujarat. Belum pernah anda baca sejarah. Yang bawa Islam ke Indonesia ini adalah penceramah dari Gujarat. Tak ada satu pun orang Hindu. Tapi pedagang dari Gujarat. Orang Islam. Pedagang. Kenapa orang bisa tertarik? Karena dia berdatang secara Islam. Jujur dengan kejujurannya. Dengan akhlak yang mulia membuat orang tertarik. Pedagang, coba gambarkan juga dengan akhlak Islam. Kan mantap tuh, jujurnya apanya. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang sebagian pedagang itu bawa kain dari Arab. Oh, ini kain dari Arab dijamin tidak luntur. Beli orang, tengok luntur. Begitu protes, ini kain kata kau dijamin tidak luntur. Bapak lupa kalimat saya. Saya bilang ini kain dari Arab dijamin tidak luntur. Arab bacanya dari mana pak? Dari kanan, luntur tidak dijamin, ini kain Arab. Itu kalau kain Indonesia, apa yang dijamin tidak luntur? Ini kain Arab. Saya bilang kan kain dari Arab dijamin tidak luntur. Cuman saya bacanya baca Indonesia. Ini kan kain Arab, seharusnya luntur tidak dijamin. Karena kain Arab, kalau kain Indonesia, iya, saya jamin. Akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah tawadu. Apa itu tawadu? Merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghinakan manusia. Sederhana hidup juga tawadu. Mengakui kebenaran juga sifat tawadu. Mengakui kesalahan juga tawadu. Antum perhatikan. Imam Hubairah, seorang menteri, sekaligus mufti besar, saya lupa pada masa Khalifah Abbas, yang belajar sama dia itu adalah pakar-pakar setiap mazhab. Dia menteri, ngajar fikih. Yang belajar itu semuanya pakar-pakar, ulama-ulama mazhab. Sampai suatu ketika Imam Hubairah membahas satu kitab, Mufrad Imam Ahmad. Mufrad Imam Ahmad ini maksudnya adalah satu kitab, kumpulan pendapat Imam Ahmad, yang mana orang lain tidak punya pendapat lain. Hanya Imam Ahmad punya pendapatan berbeda dengan orang lain. Ini namanya Mufrad Imam Ahmad. Syekh Islam punya juga kitab tersendiri. Syekh Albani punya juga pandangan yang berbeda dengan ulama lain. Antum lihat di Adabul Zifam. Al-Imam Syekh Albani berpandangan wanita pakai cincin haram. Cincin emas. Dan itu hadis. Di Adabul Zifam. Dan tak terbantah hadisnya. Bayangkan kekuatan ulama. Walaupun jumhur membolehkan wanita pakai cincin. Tapi hadis yang diungkapkan oleh Syekh Albani tidak bisa dibantah. Pandangan seperti ini. Ini ada mufrad. Sudah dikatakan ini mufrad Imam Ahmad. Ada dari mazhab Imam Malik. Tidak, Imam Malik juga begitu. Kata Imam, ini buktinya. Mana buktimu? Bertengkar. Sudah bertengkar. Ini murid dengan guru ini. Sama-sama ahli. Ini ahli, ini ahli. Mana? Murid ternyata tidak mengeluarkan dalil. Akhirnya marah guru. Keluar kata-kata yang tidak layak. Tutup pengajian. Tutup. Minggu depan ngaji lagi. Berbeda. Orang dulu ngaji, dia di absen. Ya, dia di absen. Karena ini ulama. Dia di absen. Sudah tuh mereka, kalau berdebat dengan gurunya, mereka tak lari. Kalau kita tak kan? Kita lari. Kalau mereka tak duduk. Pasti panggil nama-nama-nama-nama sampai pada nama Imam Muhammad. Oh tak salah kita, Imam Abu Muhammad kalau tidak salah, dari mazhab Malik, Imam Hubairah berhenti. Stop. Kata Imam Hubairah, kemarin, minggu kemarin, terjadi perdebatan antara saya dengan Imam Ahmad. Sampai-sampai saya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk dia. Hari ini di hadapan hadirin semuanya, saya minta Imam Muhammad kembali mengkisah saya dengan kata-kata seperti yang saya ucapkan padanya. Bayangkan nanti pengakuan kesalahan dan minta dikisah. Lalu Imam Muhammad apakah langsung kisah? Tidak. Tidak. Engkau benar. Aku salah. Imam Muhammad, tidak. Engkau kisah. Aku salah. Kau harus kisah. Tidak. Pokoknya engkau yang benar. Aku yang salah. Bertengkar lagi. Kenapa? Untuk tutup kisos. Akhirnya ada ulama lain. Sudah. Kalau begitu, yang ini tidak mau mengkisos, yang ini minta kisos. Begini sajalah. Bagaimana kalau Imam Hubairah membayarkan hutang Imam Muhammad? Boleh. Saya bayarkan hutangnya. Berapa hutangnya? Kalau tak salah, tak banyak. Sekitar 100 dinar. 100 dinar setengah kilogram emas. Kata Imam Muhammad, Imam Hubairah, boleh aku bayarkan hutangnya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tolong doakan agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ikhwan. Ulama kita. Kita belum ulama. Stelnya setengah mati. Mati tidak, pingsan pun tidak. Antum tengok lagi imam. Imam. Sufyan al-Thawri. Imam Sufyan al-Thawri itu gelarannya. Tahu antum? Amirul mu'minin fil hadis. Amir mukminin bil hadis ni hafalannya sekitar 300 ribu sampai 1 juta hadis. Imam Sufyan Tsauri suatu ketika beliau mau ke Mekah, duit habis. Ada kafilah lewat, minta izin numpang. Boleh, tapi dengan syarat jadi tukang masak. Orangnya tak tahu ini imam besar. Nama tahu, orangnya tak tahu. Pas tengah jalan, masak, masak roti, hangus, langsung imam langsung kena tampar. Ditampar itu imam, Sofyan Thauri kena tampar oleh pimpinan kafilah. Ditampar, dipukul gitu. Mau Sofyan Thauri tenang aja, sudah. Sampai ke Mekah, orang begitu lihat Imam Sofyan Thauri, orang langsung datang. Bertanya, ini masalah ini. Orang yang nampar tadi, menjauh dia, ditanya dia. Kenapa orang berkumpul dengan orang itu? Lalu orang lain katakan, engkau tidak tahu siapa dia? Tidak. Itu Imam Sofyan Thauri. Wallah, Imam Sofyan Thauri. Dia baru nampar Imam Sofyan Thauri. Padahal dia sangat kagum dengan Imam Sofyan Thauri, tapi dia tak kenal. Yang malangnya dia pula yang menampar Imam Sofyan Thauri. Begitu selesai dia datang minta maaf. Bahwa dia sangat menyintai Imam Sofyan tapi dia tak tahu dan dia menampar pula minta maaf. Apa jawaban Imam Sofyan ya? Ya, akhi, orang yang menghanguskan makanan orang lain wajar untuk ditampar. Subhanallah. Kalau ana sempat ditampar macam itu, baru tahu nanti siapa saya ya. Mauin tampar-tampar saja ya. Sini kau. Tahu lah kau. Gitu. Tapi kan itu anak. Ini Imam Sofyan Thauri ya. Jangan disamakan dengan kita hari ini. Tengok akhlaknya. Adabnya. Pengakuan kesalahan. Subhanallah ikhwan. Kesalahan kita hari ini. Kita tak pandai ngasih uzur pada saudara kita. Kalau tak hadir majlis taklim. Sekali dua kali lah mulai curiga. Apa selalu tak ada? Memang kok dunia saja kita duduk. Alah tu. Bukannya mencari alasan. Oh bukan. Mungkin lagi susah. Lagi ini. Karena orang menyintai saudaranya berusaha mencari uzur. Oh mungkin lagi susah. Mungkin lagi ada masalah. Mungkin ada ini. Besok ditanya. Tapi nyatanya apa? Enggak. Bukan. Ini pun tengok saya. Tadi baru main bola. Itu tu. Apa yang ada lah waktunya. Coba dia, kalau yang kawan bilang, bukan, tadi dia nak pergi, mungkin motornya hilang, bannya sebelah mungkin, gitu kan, gitu. Tadi kan alasan, kena cintanya, besok baru kita tanya. Itu yang menyebabkan kita berpecah dan susah bersatu. Hati kita itu tak lapang untuk memberi uzur dan tak lapang memaafkan. Kita nunjukkan ego kita. Saya ustaz, kalian harus minta maaf sama saya. Imam Hubairah apa lagi, lebih dari itu. Imam Sofyan Thauri, kita ni apa? Belum apa-apa dengan para ulama. Kenapa kita tidak jauh lebih merendahkan diri lagi? Sehingga dengan kelembutan, kita akan bisa menyatukan. Tak ada yang bisa menyatukan kekasaran kecuali dengan kelembutan. Maka kita sama kita, itu. Siapa yang tidak salah tadi? Nah, dengan tadi, dengan akhlak yang mulia, insya Allah akan dakwah masyarakat. Ini biasanya lembut. Itu lihat Rasulullah. Sudah ditarik pun serbannya membekas di sini masih senyum Rasulullah. Ditengok siapa yang narik ni, rupanya Arab Baduy. Apa guna diladeni Arab Baduy? Senyum Rasulullah. Tengok apa itu dalam dakwah, dalam kehidupan kita sehari ini pegang nasihat ini. Untuk diri kita akhlak mulia. Kita periksa masyarakat kita gotong royong ini gotong royong, tak ada larangan. Hal yang masyarakat yang tidak menyalahi sunnah, kenapa kita juga tidak kita kerjakan kadang-kadang? Ya, tak ada masalah. Kita bisa bantu. Kalau tak bisa gotong royong, kita kasih makanan. Urusan gotong royong. Tak ada masalah. Orang nak ngecat masjid ke, nak ini masjid yang bisa ini. Kenapa tidak buat? Sehingga ada sosialisasi ke masyarakat. Nampak kita bukan kesan eksklusif. Orang tengok, jangan ngaji itu. Gitu, kenapa? Tengok itu. Kalau orang ngaji, bukan kendang dengan orang. Besok mati, sendirian dia dan kubur itu besok. Gitu. Kenapa? Adab kita. Coba kalau kita punya adab, insya Allah masyarakat akan bela. Yakinlah. Masyarakat akan bela. Ya? Dibela oleh masyarakat. Banyak usaha-usaha kita yang ke pedalaman ke ini. Awalnya dicaci maki, di ini, di itu. Akhirnya dibela oleh masyarakat. Walaupun masyarakat tak ngaji. Antum bisa bayangkan. Masyarakat tak ngaji. Kenapa? Tak bisa ngikut ustaz juga. Jadi, ya? Tapi jangan cuba salahkan ustaz juga. Kenapa? Dia betul, cuma dia tak bisa ikut. Tapi ada simpatinya. Ini orang simpati pun tidaklah kenal maka tak sayang. Itu yang parah kita. Kita jangan sampai menjadi orang lah kenal maka tak sayang. Jadilah orang tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal orang makin sayang. Tapi kalau sudah terbalik, sudah kenal maka tak sayang. Nah, itu tanda diri kita beriksa. Beriksa diri kita. Maka kalau dalam dakwah, dakwah kita ditolak orang yang pertama sekali itu, periksa diri kita. Ikhlas tak kita nyampaikan? Kenapa kalau sepulang ngajar nyampaikan, kok bisa aja dipahami orang? Tenang aja, bisa paham orang, bisa ini orang. Tapi kalau saya nyampaikan, tak ngerti-ngerti orang. Padahal rasanya sama aja yang diajarkan, Tuhan. Apa perbedaan? Di keikhlasan itu tengok dulu. Jangan orang dulu disalahkan. Sudah tuh lihat, periksa cara kita nyampaikan. Mungkin sama, tapi kesannya akan berbeda. Dari keikhlasan kita, dari cara kita. Diri kita dulu, jangan orang. Oh, memang tuh, bebal betul dulu. 2 tahun, 3 tahun saya ngaji, masih itu juga masalah. Ya, maka perhatikan ikhwan, 3 ini secara umum saja. Maka itu kita tidak hanya mengaji tentang akidah, tapi sertailah dengan tazkiyatun nufus. Kadang-kadang kita ini sama manhaj salaf. Kita tidak dipecahkan oleh firqah bid'ah, tidak. Tapi kita dipecahkan oleh masalah hati kita. Karena kita lalai mengurus hati. Akhirnya dalam masalah hati, itulah membuat kita pecah. Sianu pecah ini, sianu pecah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan nak salam, nengok muka kawan tu aja tak suka gitu tu. Muka dia aja tak suka gitu. Itulah ada hasad dalam hati kita. Sebab hasad itu buah dari dendam. Sedangkan dendam itu adalah awalnya dari kemarahan yang kita simpan. Antum marah, mau dikeluarkan tak bisa, lalu antum simpan. Nah ketika ini disimpan lama-lama dia jadi dendam lah. Ketika dendam ini mulai berbuah, akhirnya buahnya adalah sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki itu nanti buah yang nyatanya dalam hidup kita, kita benci nengok muka orang yang kita marah tadi, Pak. Yang kita tak dapat marah. Nengok aja dari bakar, nengok mukanya jelas. Tahan kita pandang muka tembok daripada muka dia, Pak. Itulah buah, Pak. Tapi kalau kita dendam, sudah. Lewat-lewatlah, dia nak marah-marahlah. Anggap aja kaset rusak, aman tak awak? Sudah, terima kasih, assalamualaikum. Lama-lama tak marah lagi. Dia sudah marah tu, marah, amarah lah. Sudah, selesai, terima kasih, assalamualaikum. Yakin antum, dia kan takkan berani marah antum. Bukan tak berani, percuma marah antum saja. Penat dia ngomong, tak usahlah kau marah tu. Pening kepala kau marah, takkan didengar oleh dia. Tapi dia serius tu, dia lucu, dia tak tahu masalahnya. Itu aja. Takkan apa lagi, santai ya. Ya, itu dulu. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tak ada alhamdulillah. Ya. Silakan pakai mic atau langsung aja. Kalau tak ada mic cakap. Waalaikumsalam. Terima kasih saya baru menuju sana. Iya. Yang ditanyakan pada saat ini adalah iya. Baik, untuk memahami masalah bid'ah harus dipahami dari dahulu. Banyak kaidah yang lain Di antara kaedahnya, al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah itu haram. Tidak boleh orang melakukan ibadah kalau tidak ada dalil menunjukkan ibadah. Ini kaedah dipegang oleh para ulama semuanya. Berbeda dengan muamalat, masalah makan, umpamanya, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Segala yang ada di muka bumi ini halal dan baik. Tidak boleh dimakan, dilarang dimakan, kecuali ada dalil melarangnya. Bedakan tu. Dalam ibadah ada dalil yang merintahkan, dalam muamalat ada dalil yang melarang. Maka itu ketika orang melakukan ibadah, yang kita tanya, yang melakukan, ada tak dalilnya? Kalau itu baik, kenapa Rasulullah tidak mengetahui kebaikan? Sekarang saya mau tanya. Bicara baik, semua baik. Saya contohkan. Saya minum. Saya baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baik tak tu? Dari Quran tak? Dari sunnah tak? Tempatnya tepat tak? Itu dia. Itu doa masuk WC. Bukan doa untuk salah penempatan. Tengok. Maka itu setiap amal yang kita minta, mana dalil untuk yang melakukan satu amalan. Itu dulu. Kalau tidak, berarti itu perkara bid'ah. Itu pertama dulu. Yang kedua, bid'ah tidak satu tingkatan. Nah, ini pula. Jangan baru apa satu hadis manamil amalan salih dan munafawaradun. Hapus semua amalan kalian. Tunggu dulu. Itu. Ada bid'ahnya itu menghapus seluruh amalannya. Ada bid'ah itu cuma yang bid'ahnya itu aja tak terima. Amal yang lainnya diterima oleh Allah. Maka bid'ah itu dosanya bertingkat-tingkat. Itu dipahami dan para ulama membuat pula satu masalah. Kaedah memahami bid'ah ada 23 kaedah. Kita cuma hafal satu. Akhirnya semua orang jadi ahli bid'ah. Salah. Ya, salah tafsir, salah paham. Yang salah itu apa yang salah pada itu? Ya, solatnya baik, sudah rukun, tapi akhirnya umpamanya dikerjakan zikir yang apa tadi? Ramai. Yang ditolaknya yang mana? Semua solatnya atau zikirnya? Caranya itu. Tengok. Oh, kalau gitu solatnya tak terima ini, tak terima tadi. Mana itu mengatakan tak terima? Orang yang semuanya baik, cuma satu yang itu salah. Jangan nanti gabungkan. Kedudukan bertingkat. Tapi ada yang bisa. Yang menghapuskan segalanya. Apa? Dia tak solat lagi. Ini bidah baru. Kenapa dia tak solat lagi? Karena makrifatnya lah putus. Ilmunya lah sampai itu. Yang tersirat, yang tersurat lah sampai di dia. Akhirnya dia tak perlu solat. Desak nafasnya itulah yang solat. Bagaimana dia? Bisa kufur sebab Rasulullah aja sampai bengkak solatnya. Bayangkan, kita bengkak bukan kena solat. Kena lari-lari maraton. Tengok. Jadi tidak satu tingkatan dan tidak mudah mengatakan orang ahli bid'ah. Karena tidak semua orang yang melakukan bid'ah bisa disebut sebagai ahli bid'ah. Boleh jadi dia tak tahu. Kalau dia tidak ahli bid'ah, kitalah yang jadi ahli bid'ah. Hati-hati. Ya? Yang diancam itu neraka, maksudnya dia diancam dengan neraka. Semua orang kena ancam dengan neraka. Lalu kenapa ya Allah lebih murka dengan bid'ah? Sebab dosa bid'ah itu sedikit orang tahu. Dosa maksiat, banyak orang laku maksiat mengakui. Orang minum khamar, cuba bilang haram khamar. Kita pula diajarnya, jenggot baru tumbuh sikit, kata dia, haram. Saya lah lama hidup, saya tahu ini haram, kata dia. Cuman ini pergaulan. Tapi pelaku bid'ah, tidak ya. Antum katakan sesat kelompok dia Eden. Dia katakan kita sesat. Sebab dia sudah yakin ni yang sesat itu benar. Itu dia. Maka itu bahaya. Cuba ada peraturan pemerintah. Maling ayam dihukum 3 bulan. Lalu dirubah hukum. Ada orang maling ayam dihukum 3 tahun. Kira-kira siapa yang dimarah? Yang maling ayam kan lebih dimarah atau yang merubah hukum? Yang merubah hukum, masyarakat pun marah, pemimpinnya pun marah. Hukuman 3 bulan, kenapa kau buat 3 tahun? Maling juga kena marah, tapi tak terlalu dimarah. Maling maksiat yang merubah hukum Allah. Yang merubah hukum itu. Orang tidak merubah hukum itu. Yang tidak diadakan amal itu. Tapi ingat, tak mudah mengeluarkan kata-kata ahli bid'ah. Kalau dia bukan ahli, ternyata kitalah yang jadi ahli bid'ah. Maka pelajari itu. Ya? Itu saya katakan. Yang lain? Mana semua? Habis? So, mungkin jauh-jauh ya. Apa-apalah. InsyaAllah besok kita kaji masalah. Konsep pendidikan. Arti penting pendidikan bagi anak. Kerana ini sangat penting sebenarnya. Kerana perkembangan anak-anak hari ini sangat menakjubkan. Dan strategi-strategi kufar itu sudah mereka rancang. Mulai dari video, film, game. Itu sudah lengkap semua rancangan mereka di dalam menghancurkan anak-anak kita. Maka itu mudah-mudahan besok ada kesempatan kita untuk bahasnya lebih panjang. Saya sudahi dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.